Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبصى منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwanil kiram, azani Allah wa iyyakum, nahmadullah wa nashkuruhu azza wa jal ala ni'amihi ala kasirah la tu'addu wa la tuhsa wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa saja yang ada pada kalian dari nikmat, maka itu ada datangnya dari si Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, termasuk di malam hari ini Allah taala setelah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam, dan kita diberi hidayah dan taufik senantiasa di atas iman oleh Islam. Di antara nikmat adalah Allah Ta'ala memberikan kemudahan dengan taufiknya untuk kita bisa bermajlis ilm, bertafaqquh fi dinillah, mendalami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita sangat-sangat membutuhkan akan bimbingan ilmu, bimbingan petunjuk. Hidup kita tidak akan ada arti, hidup kita tidak akan bisa menggapai apa yang kita inginkan dari kebahagiaan yang hakiki, apalagi kehidupan, kebahagiaan itu dunia dan akhirat, kecuali ketika hidup kita kita bawa, kita isi sesuai dengan bimbingan agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika hidup kita kita jalani dengan petunjuk, maka mengertinya kita terhadap agama Allah, berilmunya kita terhadap tuntunan ajaran yang dibawa oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ini adalah perkara yang esensial, perkara yang paling urgent, perkara yang paling kita butuhkan melebihi kebutuhan-kebutuhan kita yang lainnya. Alhamdulillah, kalau kemudian kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa terus menambah ilmu, menambah pemahaman. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. siapa yang senantiasa berusaha menempuh mengikuti petunjuk, maka Allah Ta'ala akan menambah baginya petunjuk, dan Allah akan berikan kepadanya ketakwaan. Ma'asyara ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, termasuk di malam hari ini adalah kita akan mengkaji dari sebagian apa yang menjadi tuntunan di dalam agama kita berkaitan dengan ibadah kita. Kita melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, masih di bab syurutish shalah, bab syarat-syarat salat. Kita masih membahas di hadis yang ke-207, 208, 209 berkaitan dengan tempat-tempat yang kita dilarang untuk melaksanakan sholat padanya. Sebagaimana yang telah kita ketahui, dalil nas datang kepada kita dari hadis-hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang pelaksanaan salat itu pertama di makbarah, di pekuburan. Yang kedua adalah hammam, kamar mandi. Dan yang ketiga adalah marabitil, tempat ditambatkannya al-ibil, unta atau kandang unta. 6. Maka selain tiga yang disebutkan di dalam hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa masuk kategori terlarang adalah min babil qiyas atau min bab al-aula, disamakan hukumnya atau lebih-lebih lagi seperti yang sudah kita bahas. Kalau disebutkan dalam hadis larangan salat di hammam, kamar mandi, maka pembahasan kita seperti yang minggu sebelumnya, bagaimana kalau salat di al-mirhad, toilet, di WC. Maka yang demikian adalah mimba bil aula, lebih-lebih lagi tidak boleh, dan sholatnya adalah tidak sah menurut pendapat yang kuat. 6. Kemudian telah kita bahas beberapa tempat yang disebutkan di dalam hadis, namun hadisnya adalah tidak sahih, hadisnya adalah lemah, sebagaimana yang telah kita lewati dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ketika Rasulullah SAW menyebutkan yaitu 7 tempat dilarang dilaksanakan salat, namun hadisnya adalah lemah. Yang sahih adalah 3 tempat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, makbarah al-hammam, dan yaitu ma'atin atau marabitil ibil, tempat menderumnya atau tempat atau kandang unta. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, melengkapi pembahasan kita pada pertemuan yang lalu telah kita bahas, yaitu sholat di kandang kambing, kemudian kandang sapi. 6. Kemudian sholat, hukum sholat di dalam Ka'bah, hukum sholat di atas Ka'bah, hukum sholat di kanisah gereja. Nah, sekarang tambahan masalah yang lainnya adalah as-shalah ilan nar, salat menghadap api. Nah, salat menghadap api. Orang salat, salatnya adalah lillah, fasholli li rabbik, salatlah untuk Allah. Nah, namun di hadapannya api. Perapian. Dalam hal ini Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahihil Bukhari jilid yang kedua, beliau mengatakan waqad kariha aksarul ulama as-salata ilan nar. Sungguh mayoritas para ulama berpendapat makruhnya, dibencinya salat yang menghadap ke api. Minhum diantaranya Ibnu Sirin, kariha salah ila tanur. Ibnu Sirin melarang salat yang menghadap ke tanur. Tanur ada tempat perapian. Biasa orang-orang Arab adalah memanggang roti-roti mereka. Nah, atau perapian yang dimaksudkan untuk menghangatkan ruangan. Berkata Sufyan As-Sauri rahimahullah, yukrahu ayyudu as-sirat fi kiblatil masjid. Dibenci untuk diletakkan tentera cahaya api di arah kiblat masjid sehingga salat menghadap ke api tersebut. Kemudian Al-Imam Nurajib Al-Hambali mengatakan wa wajhul karohah, sisi dibencinya, anna fihi tasabbuhan bi ubbadin nar fi suratid dahirah fakariha dhalik. Padanya terdapat unsur menyerupai, menyamai dengan perbuatan ubbadin nar, orang-orang yang menyembah api. Nah, yang biasa dikenal dengan agama Majusi. Pada penampilan yang nampak seakan nampak ada penyerupaan. Dari sisi itulah maka dibenci atau dimakruhkan. Wa in kana al-musalli yusalli lillah, sekalipun orang salat itu adalah salatnya adalah lillah, untuk Allah. Kama karihat shalah fi waqti tulu'i syamsi wa ghurubiha, sebagaimana dibencinya salat pada waktu terbit ataupun terbenamnya matahari, li musyabahati sujudil musalli fihi sujud ubadi syams laha fi surah, karena ada unsurnya penyerupaan sujudnya orang salat di waktu tersebut dengan sujudnya orang-orang yang mengibadahi matahari pada bentuk yang nampak, yang terlihat. Wa kama tuqra'u shalah ila sanam, sebagaimana dibencinya, dimakruhkannya salat menghadap sanam, patung, relief dari gambar-gambar yang bernyawa atau foto. Di depannya ada foto manusia atau foto hewan dan sebagainya. Wa ila suratin musawwarah, terhadap menghadap kepada gambar-gambar yang dibikin gambar tersebut. 6. Ikhwan fillah jazakumullah, kata yukroh, dimakruhkan, perlu diketahui mayoritas ulama salaf terdahulu minal mutaqaddimin, ya, ulama salaf terdahulu itu makruh bimakna adalah tahrim, haram. Nah, adapun ulama-ulama mutaakhirin di zaman-zaman akhir biasa makruh bimakna ya makruh. Nah, artinya secara perbuatan menurut para ulama salaf mutaqaddimin, salat-salat yang dilaksanakan menghadap patung, menghadap gambar, makhluk bernyawa, menghadap api misalnya, ini adalah perkara yang haram. Walaupun dari sisi salat, salatnya adalah sah, karena salatnya adalah lillah, salatnya sah, namun dia berdosa dari sisi dia melaksanakan salatnya pada perkara-perkara yang ada larangan. 6. Ini ada unsur tasabbuh, ada unsur menyerupai perbuatan musyrikin, ngadep ibadahnya ngadep ke api, 6, ke patung misalnya. Sebagaimana kenapa dilarang sholat ketika pas waktu matahari terbit dan matahari terbenam, karena disebutkan ilahnya adanya saat itu orang-orang yang mengibadahi matahari, mereka melaksanakan peribadahannya, ritual ibadahnya mereka. Nah, demikian diterangkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam Sarah Sahihil Bukhari, kitab beliau yang juga namanya Fathul Bari. Sehingga perkara-perkara tersebut mesti semaksimal mungkin untuk kita hindari. Nah, dan kita sampaikan kepada pengurus-pengurus takmir-takmir masjid, musala, yang begitu gampangnya naruh foto-foto, ya sekalipun itu foto tokoh-tokoh agama, ya, di dalam masjid, apalagi yang di arah kiblat masjid. 6. Maka yang demikian kasih masukan. Ya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sampaikan apa yang disebutkan oleh Al-Imam menjelaskan permasalahan, yakni Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali menjelaskan permasalahan ini di dalam kitab Fathul Bari. Dan beliau menukilkan pendapat-pendapat para a'immatus salaf, di antaranya adalah Al-Imam Ibn Sirin, Sufyan Al-Tsauri. 6. Demikian. Masalah berikutnya, salat seseorang menghadap wajah orang lain. 6. Jadi ada orang ngadep ke sana, antum salat di situ ngadep ke wajahnya dia. Orang duduk ataupun orang berdiri. Adapun kalau orang itu misalnya menghadapnya ke kiblat, antum salat di belakangnya, menghadap punggungnya misalnya, menghadap belakangnya, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Yang menjadi masalah misalnya seperti saya ngadep ke antum, antum salat di sini, ngadep ke saya. 6. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis yang ke-514 dalam Sahih Muslim, 6, Beliau mengatakan, wa amma istiqbal musalli wajha ghairihi, adapun menghadapnya orang salat ke arah wajah orang lain, fa madhabuna, maka menurut pendapat kami, wa madhabu jumhur, dan ini merupakan pendapat jumhur, karahatuhu, makruhnya. Nah, makruhnya. Wa naqalahul qadi Iyad an amati ahli ilmi rahimahullah taala. Al-Imam Al-Qadi Iyad menukilkan dari mayoritas ahlul ilm, ulama rahimahumullah, pendapat yang demikian. Begitu juga yang difatwakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau Iqtida' Siratil Mustaqim, jilid yang pertama, halaman 192. Sedemikian rupa, demikian juga yakni tentang karohah istiqbal musalli wajha ghairi, menghadapnya orang salat ke arah wajah muka orang lain. Nah, maka kalau misalnya antum ada orang salat menjadikan antum sebagai sutrahnya, ya sudah, antum tetap menghadapnya ke kiblat. Jangan kemudian balik badan yang ngadepin orang tersebut. Ini juga berpengaruh kepada bisa memalingkan orang yang sholat, satu hal yang tidak nyaman, sehingga itu mengganggu kehusukannya, mengganggu konsentrasinya, munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna sholat, wa inna fis sholati lasughulun, dan sungguhnya pada sholat itu ada kesibukan. Kesibukan orang sholat itu adalah bermunajat kepada Allah, takarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Jangan antum ganggu dengan antum menghadap dia, apalagi antum senyum-senyum, ya. Antum ngedip-ngedipkan mata dia, ya gimana enggak ganggu, ya kan? Maka ini tidak sepantasnya. Nah, kemudian masalah berikutnya adalah salat khalfan naim, di belakang orang yang tidur. Orang tidur membujur, ini antum salat. Nah, ke arah dia, orang yang sedang tidur tersebut. Al-Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Awsat, beliau membawakan sebuah riwayat dari Abu Hurairah, dengan beliau menyebutkan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, nuhitu an usalli khalfal mutahaddisin mutahaddisin wan niyam, aku dilarang untuk aku sholat di belakang orang-orang yang sedang ngobrol, mengadakan pembicaraan, percakapan, dan di belakang orang yang tidur. Orang-orang yang tidur. Dan hadis ini adalah sanadnya hasan. Rawi-rawinya adalah siqat, kecuali rawi yang bernama Muhammad ibnu Amr. Ada seorang rawi yang meriwayatkan, yakni Muhammad ibnu Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah. Muhtalaf Muhammad ibnu Amr ini diperselisihkan. Namun yang rajih adalah beliau hasanul hadis. Hadisnya hasan. Bukan termasuk rawi yang lemah. Yaitu se-level soduk. Nah, di bawahnya siqah. Hasanul hadis. ketika beliau hadisnya tidak ada yang menyelisihi yang lain. 6. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Daruqutni dalam kitab Su'alat Al-Hakim li Daruqutni. Pertanyaan-pertanyaan Al-Hakim kepada Imam Daruqutni. Berkata Imam Daruqutni, soduk. Orang ini adalah soduk. Seorang rawi kalau dihukumi dia soduk, itu hadisnya adalah hasan. Hasanul hadis. Bahkan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, beliau memasukkan termasuk rawi-rawi yang siqah. 6. Dan Syekh Al-Albani menghukuminya adalah hadisnya hasan sebagaimana dalam kitab Al-Irwa, Irwaul Khalil. 6. Sehingga hadis tersebut adalah yasluh lil ihtijaj. Bisa dipakai hujah untuk dijadikan dalil, dijadikan landasan untuk beramal. Dan sebagian ahlul ilm berpendapat tentang karohatus sholah ila na'im, makruhnya sholat menghadap orang yang sedang tidur. Di antaranya Imam Ahmad, Ishaq Ibn Rahuyah, berdasarkan hadis tadi, hadis Abu Hurairah, nuhitu an usalli khalfa mutahaddisin wa niyam. Aku dilarang sholat di belakang orang-orang yang mengadakan pembicaraan, ngobrol, dan di belakang orang-orang yang tidur. Ini dari sisi nas hadis. Dari sisi yang lainnya, seperti mana yang dijelaskan oleh Imam Ahmad, bahwasanya orang yang sholat di belakang orang yang tidur ini tidak aman untuk nanti sholatnya terganggu. Namanya orang tidur, ya, dalam keadaan dia gak sadar, mungkin lagi ngigau, atau dia menggerakkan badannya, tangannya atau kakinya, yang demikian mengganggu orang yang sholat menghadap ke dia. Dari sini lebih menguatkan. 6. Sekiranya tidak ada alasan yang demikian, namun datang nas yang hadisnya adalah hasan, larangan untuk sholat menghadap atau di belakang orang yang sedang mengadakan pembicaraan, obrolan, ataupun orang yang tidur. Namun sebagian imam yang lain, di antaranya adalah Imam As-Syafi'i, begitu juga Al-Imam Al-Bukhari, tentang bolehnya orang yang salat menghadap orang yang tertidur, orang yang tidur. Mereka berdasarkan hadis Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menghadap Aisyah yang sedang tertidur. Sehingga bahkan ketika Rasulullah SAW tidak sholat, sujud, kakinya Aisyah menghalangi tempat sujudnya Rasulullah, sehingga Rasulullah SAW menggeser kakinya Aisyah. Aisyah kemudian menekuknya, melipat kakinya. Ketika Rasulullah SAW sudah bangun, ya, Aisyah menjulurkan lagi kakinya. 6. Sebagaimana hadisnya dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun ikhwan wa jazakumullah, dijawab oleh sebagian ulama yang menyatakan makruh. Nah, berdasarkan hadis Abu Hurairah bahkan itu larangan. Sementara ada larangan dan Rasulullah SAW perbuatannya menunjukkan boleh, berarti larangan itu dibawa makna yakni karohah. Naam, an-nahyu laisa litahrim lakin litanzih, untuk menunjukkan makruhnya. Ini yang pertama, untuk menggabung adanya nas hadis qauli, hadis ucapan yang melarang, sementara perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yakni melakukannya. Kemudian diperjelas bantahan sebagian ulama yang menyatakan makruhnya adalah kejadian Rasulullah menghadap ada Aisyah yang saat itu tidur karena kondisi rumah beliau yang sempit. Nah, rumah beliau yang sempit, tidak ada alternatif untuk cari tempat yang aman. Nah, karena sempitnya rumah beliau. Ini dua alasan. Ya, justru menunjukkan adanya larangan satu sisi, sisi yang lain Rasulullah SAW mengerjakan, itu berarti larangannya di bawah makna apa? Tanzih atau karohah, makruh, bukan menunjukkan haram. Artinya secara sholat kalau dikerjakan demikian, sholatnya tetap sah. Nah, apalagi misalnya di masjid ini ada orang tidur sini, ya. Ya jelas antum pilihlah tempat yang kosong, yang aman. Ngapain sholat yang ada orang tidur? Nah, jangan sampai nanti dia bunyi tut, antum terganggu. Nah, cari tempat yang aman. Jangan sampai dia nanti tiba-tiba kakinya dia putar, kena antum waktu sujud. Nah, ini perkara-perkara yang dihindari tentunya. Nah, adapun kejadian Rasulullah terhadap Aisyah sekali lagi dijelaskan li dayyikil bait, karena sempitnya rumah beliau sehingga tidak ada tempat alternatif yang kosong. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, wa idza khalafa wa shalla fala i'adata 'alaihi fi dhahiri madhhabi Ahmad wa Ishaq wa huwa qaul jumhuril ulama. Kalau dia tetap sholat di belakang orang yang tidur, nah, maka tidak perlu dia mengulang sholatnya. Dan ini menurut pendapat Imam Ahmad, begitu juga Ishaq Ibn Rahuyah yang memakruhkan sholat di belakang orang yang tidur. Namun kalau dia tetap sholat, tetap sholatnya tetap sah, tidak perlu dia mengulang. Dan ini adalah kata Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hambali, merupakan pendapat jumhur ulama. Naam. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan hadis tadi, salat di belakang al-mutahaddis, orang yang bincang-bincang. Naam. Ada pembicaraan di sini misalnya. Salat di belakang. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Fathul Bari jilid yang kedua, beliau mengatakan wa ammas shalah khalfal mutahaddis faqad karihaha aksarul ulama. Adapun salat di belakang orang yang mengadakan pembicaraan, maka sungguh dibenci oleh mayoritas para ulama. Qala Ibnu Al-Mundhir rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnu Al-Mundhir, ruwayna an Ibn Mas'ud wa Sa'id Ibn Jubair annahuma kariha shalah ilal mutahaddisin. Diriwayatkan kepada kami dari Abdullah Ibn Mas'ud, begitu juga Sa'id Ibn Jubair, keduanya kariha. Nah, kalau bahasanya ke para sahabah, ini kariha, ini menganggap itu adalah haram, melarang. Nah, melarang salat di belakang menghadap mutahaddisin, orang-orang yang sedang ngobrol, mengadakan pembicaraan. Naam. Demikian, ini pendapat jumhur ulama sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali tadi. Ikhwani fi jazakumullah, di antara ilahnya selain adanya nas yang kita telah lewat adalah yang demikian juga bisa mendatangkan gangguan bagi orang yang sholat, sehingga dikhawatirkan sholatnya ya terkurangi khusuknya, terkurangi tumakninahnya, terkurangi konsentrasinya. Wa inna fis salati lasughlun, sungguhnya ada pada sholat itu adalah kesibukan tersendiri yang tidak semestinya diganggu dengan yang lain-lainnya, yaitu kesibukan untuk bermunajat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selesai pembahasan tempat-tempat kondisi yang terkait pelaksanaan sholat. 6. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Mungkin ada yang tanyakan sebelum kita lanjutkan. 6. Kalau nyerongnya itu yakni tidak tepat ya, menyimpang dari arah kiblat, jadi nasihati ya, dinasihati diarahkan yang tepat kalau memang antum tahu yang tepatnya sana. Nah ya, mungkin menurut pendapat dia dia waktu itu sudah merasa menghadap kiblat, sholatnya adalah sah. Rasulullah SAW sebagaimana telah lewat bagi kita ihwan jazakumullah, ma bainal maghrib wal masyriq kiblah, antara timur dan barat, barat dan timur adalah kiblat, ketika beliau mengucapkannya di Madinah ya, karena kalau di Madinah ngadepnya ke selatan. Nah di adapun tepatnya, kalau memang antum tahu arah yang lebih tepat, fadl arahkan sana, yang lebih tepat sana. 6. Ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Hadis berikutnya, hadis ke-210 dan 211. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala wa an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa'a ahadukumul masjida falyandur fa in ra'a fi na'laihi adza aw qadaran falyamsahhu wal yusalli fihi ma. Ahraja Abu Dawud wa shahahu Ibnu Huzaimah. Yang pertama, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa'a ahadukumul masjid," apabila seseorang di antara kalian datang ke masjid, "fal yangdur," maka hendaknya dia perhatikan. Yang dimaksudkan adalah perhatikan yakni ke bawah, ke sandalnya. "Fa in ra'a fi na'lai adzan aw qadaron," kalau dia melihat di kedua sandalnya, di bawah dua sandalnya itu ada kotoran manusia ya, "falyamsahu," maka hendaknya dia usap-usapkan. "Wal yusalli fihima," kemudian hendaknya dia salat memakai kedua sandalnya. 6. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Imam Ibnu Huzaimah menyatakan hadisnya adalah sahih. 6. Dan benar hadis ini adalah hadis yang sahih, termasuk disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Yang pertama. Hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wati'a ahadukumul adza bi khuffaihi fatahuruhuma turab. Akhraja Abu Daud wa sahahu Ibnu Hibban. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila seseorang di antara kalian menginjak kotoran najis, nah, bi khufaihi, dengan kedua khufnya, dia pakai khuf, fatahuruhuma at-turab, maka mensucikannya kedua khuf tadi adalah tanah. Yang mensucikannya adalah tanah. Nah, inilah makna pada lafaz yang sebelumnya, yakni fal yamsahu, maka hendaknya dia usapkan. Diusapkan ke mana? Bukan ke tembok. Ya. Bukan ke tangan, tapi diusapkan ke tanah. Ya, digosok-gosokkan ke tanah. Itulah yang mensucikannya. Naam, ikhwan jazakumullah. Loh, masa bisa bersih? Kalau bersih 100% ya mungkin tidak, ya. Nah, demikianlah syariat memberikan kemudahan, se'un khafifun, sesuatu yang sangat ringan, tinggal sedikit, ketika memang telah dijelaskan oleh Rasulullah, maka tidak perlu itu menjadi iskal bagi kita. Enggak perlu menjadi was-was, syak, ragu, jangan. Rasulullah SAW memberikan syariat demikian. Nah, ketika kita melaksanakannya, enggak perlu ragu, sandal saya ini bersih atau enggak, sandal saya ini masih ada najisnya atau enggak. Kalau sudah diusap-usap-usap, ya sudah, digosok-gosokkan ke tanah. Kata Rasulullah SAW, fatahuruhuma at-turab, maka yang mensucikannya adalah turab, tanah. Nah, ya, apalagi kalau misalnya antum harus mencuci dengan air jauh, ya butuh waktu, nanti salat jamaah ketinggalan. Nah, cukup yang demikian. Ini ketika antum mau salat pakai sandal. Ya, dan tidak ada muskilah, tidak ada masalah. Nah, kalau antum praktekkan di Al-Ikhlas ini, nggak bisa, nggak jadi taklim kita. Ya, salat isya antum pada pakai sendal, nggak jadi taklim kita. Ya, ribut, harus dudukkan satu persatu akhirnya. Nah, ya, artinya mengamalkan sunnah, ya, juga harus ada pertimbangan, jangan sampai kita mengamalkan sunnah menimbulkan fitnah. Nah, menimbulkan fitnah itu satu yang terlarang, mengamalkan sunnah ya sunnah, satu yang afdol. Misalnya, kalau antum di rumah mau sholat tahajud di rumah, sholat ya witir di rumah pakai sendal, afdol. Nah, ya, praktekkan, silakan. Karena boleh. Iya. Orang Indonesia kita aja ya, melihat orang tawaf pakai sandal, orang-orang Indonesia, ini orang kurang ajar. Masjidil Haram, ya. Jalan di Masjidil Haram pakai sandal. Di sana biasa tawaf orang pakai sandal, apa-apa. Nah. Ya. Bahkan ya, saya pernah baca untuk mendiskreditkan pejabat, karena ini kejadiannya pernah pejabat tawaf pakai sandal. Ya, pakai sandal. Tuh lihat. Ya. Orang-orang Wahabi tidak memuliakan Masjidil Haram katanya. Nah, ikhwan jazakumullah. Apalagi di Yaman, suatu hal yang biasa di markis-markis ahlu sunnah. Cuman alhamdulillahnya di sana ya, satu, jarang hujan, tanahnya berpasir, ya kan, sandal kotor pun cuman pak-pak sudah bersih, pakai ininya awet ya, walaupun pakai sandal. Nah, kalau sini apalagi habis hujan, Dan pakai sandal di masjid. Wah, kasihan takmir. Nah, ya. Kasihan takmir. Ikhwan. Dan nanti ada kaitannya. Bagaimana kalau kita pakai sandal ke masjid, Pak, ke masjid. Kemudian sandal itu enggak kita pakai salat. Ada tuntunannya. Yang afdol adalah diletakkan antara kaki kita. Nah, sandal itu. Sebagian orang meletakkan di dekat sujud, ya, samping. Ini kurang pas. Kalau pakai sandal, taruh antara kaki, dua kaki kita. Itu tidak mengganggu. Nah, taib. Hadis yang kedua ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Ibnu Hibban, dan secara hadis adalah sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi. 6. Beberapa permasalahan yang terkait dengan hadis ini adalah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di kitab Salat bab surutis salah. Ini kaitannya dengan kewajiban memenuhi syarat salat, yakni taharah, suci baik badan, pakaian dan tempat, ya, badan, pakaian ataupun tempat. Termasuk hadis yang kita bawakan yang dua ini adalah kaitannya dengan pakaian. Di antara yang dipakai orang sholat yang boleh di antaranya adalah sandal. Ketika hal itu memungkinkan. Nah, maka ikhwan jazakumullah disebutkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana kalau sandal kita itu, ya, ketika kita jalan ke masjid nginjak kotoran najis misalnya, fal yamsahu, maka hendaknya dia usapkan ke tanah. Dia gosok-gosokkan ke tanah. Nah, maka sebagaimana juga hadis berikutnya, fatahuruhuma turab, yang mensucikannya adalah tanah. Sebagaimana pernah kita lewat cara mensucikan najis, ya, ketika najis itu terkena sandal, sandal kita usap-usapkan. Kalau najis itu kena badan, kita hilangkan najis sampai hilang, yakni asarnya, ya, bau maupun warnanya, zatnya. Adapun sandal, nah, diantaranya dengan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cukup diusap-usapkan ke tanah. Tentang kewajiban syarat sahnya salat itu adalah taharah, suci baik badannya dari najis, pakaiannya dan tempatnya, adalah diantaranya hadis ini tadi. Hadis ini tadi. Sandal yang kita pakai juga syaratnya adalah suci. Nah, makanya Rasulullah SAW memberikan bimbingan bagaimana cara mensucikan ketika sandal kita itu terkena najis. Ini sisi pendalilan disebutkannya hadis ini pada bab surutis shalah. Dalil yang lainnya datang dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mudassir ayat yang keempat, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Naam, para ahli tafsir membawakan wasiyabaka fatahhir, tafsirnya baik secara makna dohir lafad, wasiyabaka fatahhir, pakaianmu sucikanlah, yakni ketika engkau menghadap Allah Subhanahu wa taala, sucikanlah pakaianmu. Naam. Walaupun tafsir yang lainnya maksud siyabaka fatahhir, maka sucikanlah dirimu dengan, yakni menjauhi kesyirikan-kesyirikan. Begitu juga hadis yang lainnya, hadis Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda terkait darah haid yang terkena pakaian. Darah haid yang terkena pakaian. Maka Rasulullah SAW menyatakan, tahutuhu wa taksuruhu wa tandohuhu summa tusallifi. Ya, kamu kerok darah itu, kamu kerik, kamu gosok. Naam. Kemudian tandohu, ini kamu siram bagian pakaian yang terkena darah itu, kamu siram air. Nah, kemudian fatusallifi, sholatlah dengannya. Ini menunjukkan kewajiban, termasuk syarat sahnya sholat, harus suci pakaian, harus suci pakaian. 6. Adapun tempat, di antara dalil kewajiban untuk sucinya tempat adalah surah Al-Baqarah ayat 125. Surah Al-Baqarah ayat 125. Wa'ahidna ila Ibrahima Ismaila antahhira baitiya litta'ifina wal'akifina warruka'is sujud. Dan kami memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail untuk tahhira baitiya, untuk mensucikan naam rumahku baitullah, litta'ifin bagi orang-orang yang tawaf, wal'akifin orang-orang yang wukuf, naam warruka'is sujud dan orang-orang yang rukuk dan orang-orang yang sujud. Allah perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim dan Ismail untuk mensucikan Baitullah Al-Haram yang akan digunakan orang-orang yang beribadah padanya. Kemudian juga hadis yang terkenal dengan hadisul A'rabi, kisah seorang Arab Badui yang masuk ke masjid kemudian kencing. Nah, di bagian masjid, nah, di sebagian sudut masjid, maka Rasulullah SAW setelah orang Badui ini selesai kencingnya, karena ketika hendak dilarang oleh para sahabat, maka Rasulullah SAW menyatakan da'hu, biarkan dia, da'uhu, biarkan dia, biar selesaikan. Dan kisah itu memberikan pelajaran yang sangat penting, adanya kaidah syariat, yaitu mengambil madorot yang lebih ringan, nah, untuk menghindari madorot yang lebih besar. Akhafud dararain, nah, mengambil madorot yang ringan untuk menghindari adanya madorot yang lebih besar. Orang Badui itu kencing di satu bagian sudut masjid, dibiarkan oleh Rasulullah, itu kan madorot, namanya najis. Namun kalau saat itu, karena sudah dia kencing, saat itu dilarang, itu kan kemungkaran. Tetapi kalau saat itu kemungkaran itu langsung dicegah dan dilarang, maka akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Nah, diberikan keterangan oleh para ulama, di antaranya bisa jadi orang Arab Badui itu malah ketika dihampiri tidak dilarang, kemudian dia bisa kemudian malah lari, ya, dalam keadaan dia dalam masih dalam kencing, maka air kencingnya akan justru yakni berceceran di bagian-bagian yang lainnya, maka itu jelas madrotnya lebih besar. 6. Atau dia akan menahan kencingnya, maka itu ada madorotnya juga lebih besar, madorotnya untuk kesehatan orang tersebut untuk menahan kencingnya, maka itu juga madorotnya lebih besar. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat yang hendak melarangnya, da'uhu, biarkan dia. Ketika sudah selesai, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk dituangkan, ya, di tempat yang dia kencing itu dengan air. Nah, seember air teringan, karena masjidnya Rasulullah saat itu adalah pasir biasa, ya, tuangkan air, sudah, ya, ngerembes, terisap, ya, ke dalam tanah, asarnya hilang, baunya hilang, selesai. Nah, lebih ringan apalah daripada kalau kemudian air kencingnya berceceran di mana-mana. Ini sehingga dengan hadis tersebut. Di antaranya adanya kaidah para ulama akhafud dararain, ketika harus menempuh dijalaninya madarat, sesuatu yang kemungkaran mendatangkan madarat, maka diambil yang paling ringan. Nah, diambil yang paling ringannya ketika menghadapi dua risiko, satunya ringan, satunya berat, maka risiko yang ringan itu yang diambil. Nah, antum nyopir mobil ya, dalam kondisi jelas ini nanti ya kecelakaan ini. Ya, cuman tabrakan pohon atau masuk jurang. Jurangnya dalam. Ya sudah, tabrakan pohon. Karena harus memilih, tabrakan pohon, tapi sisi mobil yang risikonya ringan. Bukan pas kena kamu nabrak mobilnya. Bisa dikondisikan kena sampingnya saja, misalnya, aman. Yang rusak mobilnya, daripada jatuh ke jurang, ya rusak mobilnya, mati orangnya kemungkinan. Itu risikonya lebih berat. Nah, ketika kondisi harus memilih risiko, maka ambil risiko yang ringan, hindari risiko yang beratnya. Ini akhafud dararain. Nah, kejadian saat itu Arabi yang kencing di sebagian sudut masjid, Rasulullah SAW selesai dia, ya Rasulullah SAW dekati atau Rasulullah SAW panggil, kemudian Rasulullah SAW menangkan, inna hadihil masajid la tasluhu li syai'in minal baul walal qadar innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatil quran. Sesungguhnya dikasih pelajaran, Rasulullah dikasih pelajaran orang ini, diberitahu. Nah, sesungguhnya masjid-masjid ini dibangun tidaklah pantas untuk kencing, untuk buang kotoran. Tidak lain masjid itu dibangun untuk tasbih, untuk takbir, berzikir kepada Allah, untuk qiraatul Quran. Jelaskan. Supaya orang Arab Badui ini besok lagi enggak ngulang. Gitu loh. Nah, demikian. Sisi pendalilannya adalah masjid harus dibersihkan dari najis. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan amara bidanubin min ma fa'uhriqa alaih. Rasulullah SAW memerintahkan untuk diambilkan air satu ember dan dituangkan di atas tempat yang terkena kencing tersebut. Ini menunjukkan adalah syarat sahnya sholat, juga tempat yang dipakai sholat harus suci dari najis. Nah, pembahasan masalah-masalah yang terkait dengan hadis ini insyaallah akan kita jelaskan atau kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan. Pertama, amalan apa untuk menghapus dosa besar dan dosa kecil? Nah, secara global, amalan apa untuk menghapus dosa besar dan dosa kecil adalah amalan soleh. Ya, amalan soleh, selesai. Nah, kalau bukan amalan soleh tambah dosa masalahnya. Amalan soleh, cuman bentuk-bentuk amalan soleh macam-macam. Ya, ada asarnya itu, yakni besar, ada asarnya kecil. Nah, kalau itu dosa besar, amalan yang bisa menghapuskannya adalah taubat. Ya, bertaubat. Nah, Allah Ta'ala menyebutkan ketika dosa-dosa besar, di antaranya surah Al-Furqan. Nah, dosa syirik, dosa membunuh, dosa zina. Nah, yang Allah Ta'ala ancam, yaitu berupa azab. Maka setelah itu Allah katakan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, faulaika yubaddilullah sayiatihim hasanat. kecuali orang yang beramal soleh, ya, di mana dia beriman. Kecuali orang yang bertaubat, dia beriman dan beramal soleh. Maka yubaddilullah sayyatim hasanat. Allah ganti kejelekan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Taubat. Nah, tubu ilallah taubatan nasuha. Asa ayyukaffirullah alaikum. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Asa semoga Allah menghapuskan dosa-dosa kalian. Asa kalau itu kaitannya dengan yakni ayat Al-Quran, janjinya Allah, maknanya adalah pasti. Walaupun secara terjemah asa itu adalah semoga, tetapi itu sifatnya pasti. Pasti Allah akan mengampuni kalian. Naam. Ini kalau dosa besar harus bertaubat. Kalau dia belum bertaubat, naam, maka adalah asalnya mendapatkan azab. Mendapatkan azab. Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insaa ghafaralah wa illam yasha yu'adzib. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni, kalau tidak maka Allah akan azab. Adapun dosa-dosa kecil, naam, adalah dengan berbagai amal-amal soleh. Rasulullah SAW menghabarkan as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah rom wa ramadan ila ramadan mukaffirat lima bainahunna limas tunibatil kabair idas tunibatil kabair. Sesungguhnya salat lima waktu, Jum'at kepada Jum'at, Ramadan kepada Ramadan berikutnya, adalah penghapus-penghapus dosa. Dan yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil, terlebih ketika Rasulullah SAW menyebutkan setelahnya ida ujtimatil kabair, apabila dosa-dosa besar itu ditinggalkan. Syaratnya dosa-dosa besar ditinggalkan. Naam. Begitu juga apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang al-khuta ilal masajid, langkah-langkah kaki menuju masjid menghapuskan dosa. Naam, banyak. Sehingga Allah Ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah ucapan yang baik, yang benar. Naam, yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbagus amalan-amalan kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Naam. Yang jelas iman dan amal soleh secara global adalah mukaffirat, menghapuskan dosa-dosa. Termasuk adalah musibah. Bagi orang-orang yang beriman, musibah itu adalah fungsinya diantaranya adalah takfir dunub, menghapuskan dosa-dosa. Orang yang sakit, makanya diantaranya ucapan yang dituntunkan oleh Rasulullah ketika mendapati orang sakit dihibur. La ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, ya, itu adalah pembersih insyaallah. Pembersih dosa. Jangan kamu sedih. Jangan kamu kemudian apalagi sampai putus asa, stres. Ya. Nah, apalagi manusia sudah menjadi hal yang lumrah bagi dia sebagai manusia, kadang datang sehat, kadang sakit, kadang sehat, kadang sakit. Nah. Dan masih banyak lagi ikhwanul jazakumullah, perkara-perkara yang amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa, idanya ada amal soleh. Amal soleh. Allah Ta'ala menyatakan, walladzina amanu wa amilu sholihati lanukaffiranna anhum syai'atihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, lanukaffiranna anhum, kami hapuskan dari mereka syai'atihim, kejelekan-kejelekan mereka. Ketika iman membuahkan amal-amal soleh. Apakah boleh menjadi makmum di belakang imam yang ragu di takbir pertama dan mulai kembali takbirnya dalam sholat? Naam. Kalau itu ikhwan jazakumullah terus menerus, nasihatin dengan cara yang baik. Ya, nasihatin yang baik. Bikin bingung makmum. Diikuti loh, dia ngulang lagi. Ya, makmumnya enggak mau ngikuti, loh dia takbir lagi. ya, sampaikan. Rasulullah dan para sahabat posisinya imam tidak pernah ada riwayat mengulang takbir. Mengulang dua kali saja tidak pernah ada riwayat. Kenapa antum kok mengulang tiga kali sampai empat kali? Makmumnya ya bingung. Iya. Yeah. Saya ragu-ragu. Ragu-ragu itu dihilangkan dengan yakni yakin. Yakin saja sudah. Pertama itu yakin takbir, takbiratul ihram. Itu saja kok sulit. Iya. Yeah. Ragu itu hilangnya dengan yakin, dinasihati dengan cara baik. Kalau itu imam tetap, apalagi imam tetap ya. Jangan bikin bingung makmum. Mau ikut yang mana ini? Jadi makmumnya akhirnya nunggu karena sudah imam tetap nunggu. Jangan dulu, jangan ikut, takbirlah. Nanti ngulang lagi dia. Benar, Mas. Ya, ngulang lagi. Ya ini yang tahu. Baru ketika alhamdulillahirabbil alamin baru makmumnya takbir. Aduh. Nah. Ikhwan jazakumullah, diberitahu. Ya, dia membiarkan keraguan-keraguan terus-terusan tiap hari, tiap lagi setiap ngimami. Subhanallah. Nah, itu adalah syaitan yang membuat ragu-ragu. Yakin sudah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Apa yang diragukan? Nah, kalau kejadiannya sekali, ya sudah makmum jangan ikut-ikutan. Ya, jangan ikut-ikutan. Salat benarnya imam ketika mengimami salat adalah untuk dia dan untuk makmum. Salahnya imam untuk dia sendiri. Makmum enggak terkena. Nah. Apakah boleh berdoa dalam keadaan berjalan? Boleh. Nah. Yang afdol doa adalah duduk menghadap kiblat sebagaimana yang sudah kita jelaskan dalam kitab Ad-Da' wa Dawa' secara posisi afdol. Namun untuk berjalan bahkan pada waktu-waktu tertentu disunnahkan doa berdiri. Ya, seperti orang yang sa'i, Safa Marwah, ketika di Safa, ketika di Marwah, berdiri berdoa. Nah, ya, ketika posisi tidak memungkinkan untuk duduk. Nah, berdoa, silakan. Tidak ada karena Allah Ta'ala menyebutkan alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang mereka berzikir, berdoa termasuk doa adalah termasuk bagian zikir. Naam, qiyama dalam keadaan berdiri, wa qu'uda dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim dan di atas mereka berbaring. Naam. Bagaimana sikap kita waktu kita batal sholat karena di kerumunan jamaah? Apakah kita duduk atau kita ikut sholat walaupun kita batal sholatnya? Tidak boleh. Ketika kita sholat, kita yakin, kita tahu, kita batal, kita sholat, dosa kita. Ya, dosa. Syarat sahnya sholat itu harus suci. Ketika batal, nah, kita sia-sia bahkan kita dosa. Karena kita mempermainkan sholat. Terus bagaimana dalam kerumunan? Kenapa dalam kerumunan? Kita mundur. Kita bersuci. Berwudu. Naam. Kita lewat di depan shofnya makmum. Tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Baik. Beberapa riwayat nanti akan datang. Ikhwan jazakumullah. Sahabat bahkan membawa keledainya. Ya, karena tempatnya untuk menambat keledai di sebelah, makmumnya banyak. Lewat di depan orang-orang sholat dengan tetap menunggang keledainya. Dibiarkan oleh para sahabat. Ketika sholat berjamaah, sutrohnya imam itu yang menjadi sutrohnya makmum. Nah, sehingga kita lewat berjalan di depannya tidak mengapa, tetapi dengan adab, ya dengan adab supaya tidak mengganggu dan cari. Ya, ini alternatif yang terdekat sehingga kita tidak mengganggu. Nah, kalau memang barisannya sana panjang, ya lebih dekat belakang, kita lewat di sela-selanya orang sholat dengan cara yang adab, tidak mengapa, tidak mengapa. Nah, jangan kemudian melanjutkan sholatnya. Apa kita duduk? Ya, jangan duduk, karena yang demikian berarti kita menyelisih imam. Karena imam berdiri, imam rukuk sujud, kita duduk saja. Kita tetap, ya ini segera berwudu ketika kita batal. Naam. Naam firman. Ya. Ya semoga waktu dia sholat dan adzan lagi waras. Ya semoga lagi waras, maka berlaku. Ketika saat itu waras, berlaku sah. Ya, tapi kalau memang benar-benar gila, ya karena kebiasaannya mungkin, ya tetap enggak berlaku. Rufi al-qalam, terangkat pena. Ya dari minat anis salasa dari tiga, di antaranya adalah majnun hatta yafik. Orang yang gila hingga dia kembali kesadarannya. Naam. Kalau kita biarkan dia adzan, ya jangan dia diusahakan untuk ini. Naam. Karena tidak sah adzannya. Seorang muadzin adalah dituntunkan orang yang yakni berakal, mumayyiz. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sikap kita waktu kita batal salat di sudah? Insyaallah tazannya. Batasan sampai di mana kita menahan buang angin di tengah pada waktu salat, karena kadang terasa mau buang angin tapi tak keluar sehingga mengganggu khususnya salat. Naam, ketika kita tahan itu sudah mengganggu. Maka jangan ditahan. Ya. Kalau ditahan makruh, salatnya sah tapi makruh. Kenapa? Karena itu tadi unsur mengganggu. Ya. Salat itu adalah ikhwanul jazakumullah. Tujuan yang paling pakai salat adalah untuk kita yakni khusyuk. Ya. Khusyuk itu adalah intinya dari salat. Walaupun kalau khusyuk itu berkurang nilainya, tidak membatalkan salat, tapi nilai salat juga berkurang. Itulah sisi sebab makruhnya. Kalau dia tetap tahan, terpaksa dia tahan, ya, sampai berkerut keningnya menahannya, salatnya tetap sah. Tapi betapa banyak kehusuannya yang hilang, maka disitulah makruh. Nah, itu dia tahan. Baik, selama itu, kalau itu tahannya ringan dan tidak mengganggu, maka tidaklah mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana dengan kotoran cicak yang sering jatuh di karpet masjid? Apakah karpet harus dicuci? Sudah kita bahas bahwasanya kotoran hewan-hewan yang tidak memiliki apa? Darah mengalir, maka adalah tidaklah najis. Tidaklah najis. Naam. Maka cukup dibersihkan. Ya, bagaimana supaya dibersihkan dan hilang baunya? Tidak. Tetapi kalau itu memang sekalian dicuci maka lebih afdol. Adapun harus maka tidak. Ya. Harus dicuci maka tidak, cukup dibersihkan saja. Karena kuasanya tidak najis, namun dijaga kebersihannya. Ya, masjid termasuk adalah perkara yang dituntunkan. Wallahu a'lam bissawab. Naktahi bihadzal qadar. Kalau ada kurang dan salahnya minta maaf. Ya. Meremehkan dosa kecil yang kemudian dia israr, ya, terus menerus dosa kecil, maka bisa menjadi sebab dosa besar. Meremehkannya itu bisa menjatuhkan pada dosa besar, ya. Sebagaimana perkataan salaf, ikhwan jazakumullah, yakni la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa besar kalau diikuti dengan istighfar, dan tidak ada dosa kecil kalau itu dilakukan terus menerus. Nah, meremehkannya dosa kecil itu diremehkan, ini bisa menyeret pada dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Adda' wa Dawa' yang pernah kita lewat. Nah, cukup. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.